Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berkumpullah sudah pasukan gabungan Al-Ahzab. Mereka mengepung kota Madinah dari satu arah. Jumlah prajurit mereka kurang lebih 10.000. Ketika mereka tiba di lokasi, kaget dan terkejut melihat sesuatu yang asing dan baru dalam penilaian dan pandangan mereka. Sebuah parit yang panjang, lebar dan dalam ternyata menghalangi dan mencegah mereka untuk masuk ke jantung kota Madinah. Sesuatu yang baru dan asing bagi mereka, karena seperti yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa taktik dan strategi semacam itu hanyalah dikenal di kalangan orang-orang Persia. Geram, jengkel, itu yang dirasakan oleh pasukan kaum musyrikin. Mereka yang berangkat dari rumah dengan bayangan berame-rame menusuk langsung ke jantung pertahanan kota Madinah, ternyata tertahan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Parit panjang, lebar dan dalam. Kemudian mereka, orang-orang musyrikin, kemudian menyusuri dari ujung Khandak, dari arah selatan sampai arah utara, dari arah utara sampai ke ujung selatan. Diperiksa, diteliti, manakah bagian Khandak atau parit yang memungkinkan untuk dilintasi dan dilewati. Sementara pasukan kaum muslimin sudah menanti dengan anak panah, tombak dan lembing mereka sepanjang garis Khandak itu juga. Ini parit panjang, kaum muslimin sudah berjajar bersaf-saf di sini. Dengan berlindung tentunya di belakang batu atau di belakang tempat-tempat yang sudah dibuat memang steling ya, tempat persembunyian. Ini sudah dinanti. Karena perintah dari Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam, siapapun yang berusaha untuk melintasi segera halang-halangi dengan senjata jarak jauh, yaitu panah, tombak, lembing dan yang semisalnya. Tetapi orang-orang musyrikin tidak kenal putus asa. Mereka tidak mau menyerah, tidak mudah untuk putus asa. Mereka terus mencari celah hingga pada akhirnya beberapa pasukan berkuda kaum Quraisy yang memang sudah terkenal, tersohor, ahli dalam menunggang kuda, menemukan bagian dari Khandak, sisi yang sempit. Nah, yang diperkirakan bisa langsung diloncati oleh kuda. Nah, dan memang benar sejumlah pasukan berkuda, di antaranya adalah Amr ibn Abdiwud, kemudian Ikrimah ibn Abi Jahal, Dirar ibn Al-Khattab dan beberapa orang yang lain, mereka menemukan celah sempit dari Khandak tersebut. Nah, mereka berhasil meloncatinya. Kemudian oleh kaum muslimin sejumlah pasukan berkuda orang-orang musyrikin itu disambut, yang dipimpin oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, terjadi perang tanding antara Amr ibn Abi Wud melawan Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengucapkan kata-kata yang membakar emosi Amr ibn Abi Wud. Karena terbakar emosi, kemudian Amr turun dari kudanya dan kudanya disembelih. Kuda miliknya itu disembelih, dibunuh. Tanda bahwa rawi-rawi rantas, malang-malang tutung. Pokoknya mati gak mati, tidak pernah berpikir untuk kembali. Lebih baik mati di medan tugas daripada pulang membawa kegagalan. Senyap, cepat, tanggap. Moto pasukan, pasukan khusus. Nah ini Amr bin Abi Wud sudah emosinya terpancing. Nah, kalau orang kalau sudah emosi terpancing kan tidak bisa berpikir lagi dengan normal, dengan baik. Itu kudanya, orang itu turun dari kuda, kudanya dibunuh, sembelih. Terjadi perang tanding. Ini disaksikan oleh dua belah pihak, kaum muslimin dan kaum musyrikin. Sampai akhirnya Amr ibn Abi Wud terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang-orang lain, penunggang-penunggang kuda yang lain, kemudian takut. Orang yang paling jago saja mati, takut ini siapa nanti akan membantu. Ini sudah masuk di tengah-tengah kaum muslimin, bisa dikerubut, dikeroyok dan sebagainya. Langsung mundur dengan tidak teratur. Nah, berhari-hari lamanya kaum musyrikin berusaha mencari celah untuk menghadapi taktik dan strategi yang dipilih oleh kaum muslimin. Nah, mereka berusaha untuk mencari jalan, membangun jembatan, ini segala macam, selalu gagal karena dihalang-halangi oleh pasukan pasukan bersenjata jarak jauh milik kaum muslimin. Nah, terus begitu terjadi perang senjata jarak jauh, panah antar panah, panah antar panah, terus begitu. Bahkan suatu saat serangan dari orang-orang musyrikin begitu hebat dan dahsyat sampai-sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya tidak sempat melaksanakan secara berjamaah, tidak sempat melaksanakan sholat wajib sampai keluar dari waktunya. Sampai keluar dari waktunya. Ada beberapa riwayat menyatakan bahwa sholat yang dilewatkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sholat asar. Ada mengatakan sholat maghrib, ada mengatakan sholat zuhur, ada mengatakan sholat isya dan seterusnya. Oleh para ulama rahimahumullah, mereka menyatakan, menjelaskan, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawiyyu rahimahullah. Beliau menjelaskan tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian itu berulang. Jadi ada beberapa riwayat berbeda. Riwayat yang menyatakan bahwa Nabi dan para sahabat sampai terlambat melaksanakan sholat zuhur hingga keluar waktunya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat telat melaksanakan sholat asar sampai keluar dari waktunya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabat terlambat melaksanakan sholat maghrib sampai keluar dari waktunya, dan sholat isya juga seperti itu. Ini kan secara zahir riwayat-riwayat ini bertentangan. Tetapi kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian itu berulang. Hari ini sholat zuhur yang terlewatkan, berapa hari kemudian sholat asar yang ditinggalkan sampai keluar dari waktunya, sehingga Nabi Muhammad SAW sholat bukan pada waktunya karena uzur. Ketika itu sholat khauf belum disyariatkan. Sholat khauf, sholat khusus, tata cara maupun pelaksanaan yang secara khusus ketika dalam keadaan perang dan pertempuran itu belum disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini untuk menggambarkan betapa dahsyatnya perang menggunakan senjata jarak jauh ini. Disebutkan di dalam sejarah bahwa dalam beberapa kali perang menggunakan senjata jarak jauh itu beberapa orang dari kedua belah pihak kemudian terbunuh. Dari kaum muslimin ada 6 diantara mereka yang kemudian meninggal dunia terkena senjata jarak jauh milik musuh. Sementara dari kaum musyrikin ada 10 orang yang tewas terkena senjata-senjata kaum muslimin. Nah. Dan salah satu sahabat, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian menjadi korban dari senjata jarak jauh musuh adalah sahabat yang mulia Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyid min sadatil ansar, Sa'ad bin Mu'adz ini. Beliau adalah tokoh dan pimpinan yang disegani dari kalangan ansar. Selain Sa'ad ibn Ubadah. Yang terkena anak panah adalah sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terkena tepat pada aliran darah di tangan sehingga darah itu mengucur terus mengalir, tidak bisa dihentikan. Nah, apalagi zaman dahulu alat-alat atau pengobatan tidak semodern zaman sekarang. Nah, harus menggunakan cara-cara tradisional untuk menghentikan laju aliran darah tersebut. Nah, yang kemudian pada akhirnya sahabat Sa'ad ibn Mu'adz meninggal dunia. Sa'ad ibn Mu'adz radiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Nanti setelah perang Ahzab selesai, kemudian dari Bani Quraidah pun selesai, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz pun meninggal dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia? Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsy milik Ar-Rahman itu bergoncang disebabkan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Dalam riwayat yang lain, wallahi lamin dilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sapu tangan, selembar sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz seperti ini di dalam surga itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ini kan luar biasa kedudukan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Allah Azza wa Jal, sampai arsy Ar-Rahman itu bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ketika beliau rahimahullah terkena anak panah, darahnya mengalir, Sa'ad bin Mu'adz berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sahih Al-Bukhari, Sa'ad bin Mu'adz kemudian berdoa, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fihi fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuh. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum fa in kana baqiya min harbi quraish shay'un fa abqini lahum hatta ujahidahum fik wa in kunta wada'ta al-harba fafjurha waj'al mautati fiha. Ini menunjukkan kebulatan tekad. Kebulatan tekad yang diajarkan oleh Sa'ad bin Mu'adz untuk kita semua. Kita membutuhkan sikap totalitas. Totalitas itu bekerja sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Nah, jangan panas-panas tai ayam kalau bahasa kita. Ya kalau menyatakan iya, iya. Selesaikan sampai akhir. Kalau sudah menyatakan sanggup, sanggup sampai akhir. Nah, jangan kemudian kita sudah menyatakan sanggup, diharapkan oleh sekian banyak orang, tetapi kemudian di tengah perjalanan, kemudian kita menyatakan mundur, hanya karena sebab yang masih mungkin bisa diselesaikan. Hanya dengan sebab yang masih mungkin bisa diselesaikan. Jangan, selesaikan sampai akhir tugas itu. Nah, totalitas, kebulatan tekad. Nah, kita pun demikian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sudah menyatakan ijab dan kabul, misalkan menerima akad nikahnya si fulana pun siap menerima kita sebagai suami. Ya totalitas, usahakan semaksimal mungkin. Nah, kita yang sudah misalkan terlibat dalam sebuah kepengurusan, menyatakan siap dan sanggup, tetap berusaha untuk menjaga semangat, totalitas bekerja, totalitas ta'awun. Nah, jangan hanya setengah-setengah saja, setengah hati, karena itu nanti akan mempengaruhi gerak laju dari aktivitas dakwah itu sendiri. Yang jelas itu totalitas diperlukan. Kebulatan tekad pun demikian. Lihat, coba kita resapi makna dari doa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Kalau kita sudah menyatakan diri, saya, waktu dan harta yang saya punya wakaf lillahi azza wa jal, seperti yang telah dilakukan oleh sebagian ulama, mereka menyatakan saya mewakafkan diri, waktu, tenaga dan apa yang saya punya fi sabilillah, waktu yang tersisa saya wakafkan ini untuk Allah azza wa jal. Artinya kalau sudah menyatakan seperti itu, ya totalitas, kebulatan tekad, apa yang kita punya berikan, apa yang kita mampu lakukan. Nah, tidak mudah putus asa, tidak pantang menyerah. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Kata beliau, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahabba ilai an ujahidahum fik min qaumin kadzdzabu rasulaka wa akhraju. Ya Allah, kata Sa'ad bin Mu'adz, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa tidak ada orang, sekumpulan manusia, tidak ada sebuah kaum aku ingin memerangi mereka, ingin berperang melawan mereka. Tidak ada sebuah kaum yang aku ingin memerangi mereka lebih dibandingkan orang-orang Quraisy, mereka yang telah mendustakan Rasulmu ya Allah, mereka yang telah mengusir Rasulmu dari negerinya sendiri. Ini doa Sa'ad bin Mu'adz. Ya Allah, Engkau tahu, saya ini paling semangat, saya ini paling sungguh-sungguh untuk memerangi orang-orang Quraisy yang kafir. Kenapa? Karena mereka itu sudah mendustakan Rasulullah, mereka pun telah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa inni adhunnu annaka qad wada'ta al-harba bainana wa bainahum. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Allah, sungguh saya memiliki penilaian bahwa Engkau ya Allah dalam waktu dekat ini akan menghentikan pertempuran antara kami dengan mereka. Husnuban, ya, rasakan baik, percaya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ya Allah, pertempuran ini akan segera usai, akan berakhir. Fa in kana baqiya min harbi quraishin syai' fa abqini lahum hatta ujahidahum fik. Kalau misalkan ya Allah masih ada waktu tersisa buntut dari perang ini melawan orang-orang Quraisy, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk tetap hidup. Nah, kalau misalkan masih ada lanjutan perang dari Al-Ahzab ketika itu, ya Allah, izinkan aku untuk tetap hidup agar aku tetap terlibat dalam perang melawan orang-orang Quraisy. Wa in kunta wada'tal harba fafjurha waj'al mautati fiha. Tapi kalau seandainya perang ini betul-betul berakhir, tidak ada buntutnya. Ya Allah, pecahkan saja sekaligus urat nadiku agar darah ini semakin mengalir, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar kematianku disebabkan perang kali ini. Nah, ini permohonan yang luar biasa. Tawakkal lillah, husnudzannya kepada Allah Azza wa Jalla betul-betul tinggi, kuat dan besar. Husnudzan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ingin ketinggalan, kan begitu maksudnya. Kalau memang masih ada buntutnya ya Allah dari perang ini, izinkan saya tetap hidup agar ikut terlibat. Nah, kita pun demikian ikhwati fillah barakallahu fikum dalam hidup ini. Selagi masih ada kesempatan beramal, selagi masih ada peluang untuk beribadah, apalagi kaitannya dengan maslahat umum, maslahat kaum muslimin, maslahat salafin, maslahat ahli sunnah wal jamaah, maslahat orang banyak, selagi ada kesempatan, ada peluang, ambil peluang dan kesempatan itu. Ibadah, ini amal, ini pahala, ini kaitannya surga. Dengan kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu, kita berharap kepada Allah Azza wa Jal terhindar dari neraka dan siksanya. Kita dijauhkan dari siksa dan hukumannya. Itu, selagi ada kesempatan ikut. Nah, selagi ada peluang masuk. Begitu. Maka tidak masalah. Barakallahu fikum, tidak masalah. Kalau misalkan kita sebagai peserta daurah seperti ini, kita datang ke panitia, afan akh, ada yang bisa saya bantu? Kami datang dari Bontang misalkan, kami datang dari Tenggarong seberang, kami datang dari Balikpapan misalkan, ada yang bisa kami bantu, kami ada 10 orang ini, angkat-angkat apa ini misalkan. Oh enggak usah, panitia kan seperti itu, tidak usah, ini sudah kami. Tapi paling tidak kan dengan tawaran itu, tawaran dan tolakan tadi, menawarkan dan menolak tadi dengan cara yang baik, itu sudah apa namanya, merajut satu tali hubungan yang baik antara panitia dan peserta. Nah, tidak ingin ketinggalan dalam partisipasi, tidak mau terlewatkan dalam andil secara aktif dalam setiap kegiatan ibadah. Semampu kita. Itu doa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhum. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu mampu membaca kondisi dan keadaan bahwa setelah pasukan Ahzab itu bisa dipukul mundur, nanti akan ada kelanjutannya. Seolah-olah beliau bisa membaca dari kondisi, dari pengalaman beliau radhiyallahu taala anhu, setelah selesai perang Al-Ahzab nanti ada rentetannya. Ada rentetannya atau ada kelanjutannya. Nah, dan memang benar nantinya ada rentetannya, yaitu perang yang dijalankan oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam untuk menghadapi orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang berada di dalam kota Madinah. Tayyib. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita sudah bisa membayangkan seperti apakah kondisi perang Al-Ahzab. Semua masing-masing saling menunggu di tempatnya. Nah, perang jarak jauh dilakukan, jatuh korban dari kedua belah pihak. Ada yang luka, ada yang meninggal dunia. Dalam keadaan yang seperti itu, barakallahu fikum, dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mendengar berita. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mendengar berita bahwa orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah melakukan pengkhianatan. Orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah melakukan pengkhianatan dari dalam. Nah, sampai-sampai disebutkan di dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berbaring, berpikir dan merenung menghadapi ujian berat seperti ini, sedang susah-susahnya menghadapi musuh, bahan makanan serba kurang, sementara anak-anak, orang tua, wanita ditinggalkan di kota Madinah yang hanya dijaga oleh beberapa orang saja di dalam benteng-benteng dan rumah-rumah kokoh di kota Madinah. Ini sedang menghadapi pasukan Al-Ahzab. Beliau mendengar ternyata kabilah besar Yahudi bernama Bani Quraidah menyatakan pengkhianatannya. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk tidak membantu. Bani Quraidah tidak akan ikut-ikutan. Nah, tapi ternyata mereka melanggar perjanjian, berkhianat. Yang dipikir Nabi SAW adalah keselamatan kaum muslimat, kaum wanita, ibu-ibu, anak-anak, orang-orang tua yang ditinggalkan tanpa ada pasukan penjaga. Orang-orang Bani Quraidah dihasut, diprovokasi oleh orang-orang dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Orang-orang Yahudi Bani Nadir itu mereka orang-orang yang sudah diusir oleh Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan yang sebelumnya. Mereka diam-diam menyusup masuk ke kota Madinah. Orang-orang dari Bani Nadir ini termasuk bagian dari pasukan Al-Ahzab, pasukan gabungan. Mereka diam-diam masuk menemui tokoh-tokoh Bani Quraidah untuk memprovokasi, ayo kita akan sama Yahudi, begini dan begitu, dijanjikan ini dan itu. Padahal pada awalnya Ka'ab ibnu Asad al-Quradhi sebagai pimpinan tertinggi dari Bani Quraidah menolak mentah-mentah ajakan seperti itu. Gak bisa, ini perjanjian dengan Muhammad, perjanjian dan kesepakatan dengan kaum muslimin, tidak bisa dilanggar. Bahkan ketika tokoh dari Bani Nadir, orang Yahudi datang, Ka'ab ibnu Asad Al-Quradhi segera menutup pintu rumahnya, tidak mau menemui utusan dari Bani Nadir. Tetapi orang dari Bani Nadir, utusan tersebut terus membujuk, bujuk, terus dibujuk, diberi iming-iming ini, iming-iming itu, dapat bantuan ini, bantuan itu. Nah, dibayangkan Muhammad itu akan hancur, ini semua, ini pasukannya besar yang akan menggulung kekuatan kaum muslimin. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah pun terpengaruh. dengan provokasi tersebut. Akhirnya secara terang-terangan orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah menyatakan pengkhianatannya dan keluar dari kesepakatan yang telah dibuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Marah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Antum dan kita semua bisa membayangkan seperti apa gentingnya kondisi kota Madinah ketika itu. Antara Khandaq Parit dengan pusat kota Madinah berjarak. Bukan dekat jaraknya, cukup jauh. Semua pasukan umat Islam, perangkat-perangkat perangnya ada di barisan terdepan. Yang ditinggal di kota Madinah hanya orang-orang tua, kaum wanita, anak-anak, dan orang-orang yang memiliki cacat. Yang ada di kota Madinah hanya 1-2 orang laki-laki saja yang memang diperintahkan Nabi SAW untuk mengurusi keperluan mereka. Nah, di samping mereka, di tengah-tengah kota Madinah juga ada kabilah besar Yahudi yang prajurit perangnya lebih dari 600 orang. Prajurit perang artinya laki-laki yang siap berperang dari Bani Quraizah, orang-orang Yahudi ini lebih dari 600 orang. Bisa bayangkan bagaimana ini menghadapi 10.000 di sana yang dari dalam ada 600. Nah, genting, dahsyat posisinya. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, seperti itu jugalah kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Kita yang berusaha untuk hidup berkumpul dalam sebuah komunitas salafiyin, kita yang memilih untuk hidup berpesantren. Nah, kadang-kadang kita sedang menghadapi sebuah masalah, sibuk, fokus menyelesaikan masalah ini, kemudian ternyata muncul masalah yang lain, itu wajar. Itu wajar, lumrah. Jangan berkecil hati, jangan putus asa, jangan pantang menyerah. Jangan kemudian kita loyo, yang ini aja belum selesai, muncul lagi masalah yang lain. Ya seperti itu dinamika kehidupan dunia. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lain. Satu masalah diselesaikan, 3 masalah yang lain muncul. Hidup berumah tangga pun sama. Hidup berumah tangga pun sama seperti itu. Masalah dengan ini belum selesai, muncul lagi. Baru damai dengan istrinya, ketawa ketiwing. Baru 3 hari, cemberut lagi. Ada apa? Misalnya, tidak mau berterus terang, ternyata salah paham. Kalau kita hidup bersahabat seperti ini, baru menyelesaikan masalah dengan si A, salah paham dengan si B. Itu sesuatu yang wajar. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pun mengalami hal yang sama. Bayangkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad SAW kemudian mengutus beberapa sahabat untuk mencari informasi secara langsung. Apakah benar berita Bani Quraizah menyatakan keluar dari kesepakatan dan melakukan bertindak khianat kepada kaum muslimin? Ternyata benar. Nah, ternyata benar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpikir berat. Langkah apa yang harus ditempuh? Nah, sementara para sahabat pun akhirnya mengetahui informasi tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah. Kalau kita yang menjadi mereka, masing-masing prajurit sudah tidak lagi fokus menghadapi pasukan yang ada di depannya. Pikiran dan konsentrasinya kembali ke rumah, kembali ke istri dan anak-anaknya, kembali ke orang tua dan jompo yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ini gimana? Musuh, istri, anak-anak. Sementara orang-orang Yahudi sudah siap menerkam dan memangsa. Tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW setelah berbaring cukup lama, beliau pun segera bangkit berdiri sambil menyatakan, Allahu Akbar, abshiru ya ma'asyaral muslimin bifathillahi wa nasrih. Nabi SAW bangkit dari berbaringnya, kemudian berpidato, berceramah di hadapan sahabat seluruhnya. Berbahagialah wahai seluruh kaum muslimin, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam waktu dekat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan tiba. Dalam waktu yang sekejap Allah Azza wa Jalla akan berikan kemenangan untuk kita. Kondisi mental dan psikis para sahabat itu dinaikkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Nah, kita pun seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkomunitas salafi, dalam kehidupan berpesantren dimanapun kita tinggal, pesantren dimanapun itu. Itu yang harus kita lakukan. Saling memberikan motivasi, saling memberikan semangat, bukan malah dijatuhkan. Nah, ada teman kita berbicara, saya kok lama-lama gak betah di sini. Lah kenapa? Ini tetangganya gini sih. Nah, saya punya masalah dengan si Fulan begini. Ya jangan ditambah. Ya memang benar gitu. Ah, ana juga punya pengalaman sama dia. Sering kan seperti itu. Nah, bukannya didem-demi itu didingin-dinginkan. Bukannya dinyem-nyemi. Nyem-nyemi itu disejuk-sejukkan. Itu malah ditambah. Iya, ah, orangnya memang kayak gitu. Ya akhi, barakallahu fik, jangan lakukan yang seperti itu. Nah, saya enggak mau tinggal di sini, kenapa? Itu anak saya mau saya tarik. Loh, kenapa? Ini 1 tahun hafalannya enggak nambah-nambah. Gitu. Itu aja. Kalau saya cek amma terus. Bapaknya mohon maaf, amma aja enggak hafal. Ini maksa anaknya hafal amma. Tabarak qad sami Allah qaulal lati juzuz ini, bapaknya maksa, bapaknya sendiri belum. Ini curhat sama temannya, ini anak saya kok dipondokkan di ta'limus sunnah ya, di Samarinda. 1 tahun gak nambah-nambah, akhlak dan adabnya juga seperti itu. Gitu. Sudah dipindah saja. Ya jangan dikompor-kompori, bener ah anak saya juga seperti itu. Yo pindah sama-sama. Itu bukan solusi namanya. Nah, bukan solusi. Coba cari keterangan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Berbicaralah kepada pengurus, berbicaralah kepada ustadznya yang paling mengenal tentang anaknya. Nah, ternyata ketemu jawabannya. Nah, ternyata informasi dari ustadznya memang anak bapak ini, anaknya antum, hafalannya lambat. Tetapi ternyata dia punya kelebihan dalam bidang yang lain. Ya kan? Kelebihannya apa Ustaz? Masya Allah, sholat sunnahnya dijaga. Sering puasa Senin Kamis. Sholat malam ataupun witir jarang terlewatkan. Ini kan sebuah kelebihan. Maka salah satu kesalahan kita sebagai orang tua adalah ingin memukul ratakan anak-anak. Bahasanya sudah memukul ya, gak bagus. Memukul rata lagi. Itu sudah keliru. Anak-anak itu berbeda. Barakallahu fiik. Kita punya anak 3, jangan dinilai sama. Nah, anak kita berbeda dengan anaknya si Fulan. Anaknya si Fulan mungkin hafalannya cepat, ini dan itu. Mungkin dalam 1 tahun dia bisa tambah 5 juz. Tapi kalau ternyata anak kita bukan di situ kelebihannya, di tempat yang lain, ya dimaklumi. Justru kita gali potensi dia dalam hal ibadah itu. Mungkin kita sebagai orang tua kalah kualitas ibadahnya dengan anak kita. Jadi salah satu kekeliruan orang tua, demikian juga kekeliruan pengajar, ketika kita berusaha untuk menyamaratakan anak-anak. Nah, menyamaratakan anak-anak. Padahal anak-anak itu kan beda kemampuannya. Jangankan anak-anak, kita saja beda kok. Mulai dari kecerdasannya, daya tangkapnya, gaya berbahasanya. Nah, kemampuan untuk mengingatnya itu kan beda-beda. Belum lagi kalau kita berbicara tentang mood atau tidaknya, MOOD ya. MOOD, mood ya bacanya. Mood apa tidaknya. Siklus anak itu kadang naik, kadang turun. Kita punya misalkan 10 murid. Semuanya pintar. IQ-nya sama. 121. Misalkan sama. Tapi pada hari yang sama, pada tempat yang sama, belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Karena moodnya berbeda. Jangankan anak-anak, kita sebagai bapak-bapak saja moodnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, kadang-kadang semangat nulis, kadang-kadang gak mau nulis. Gitu. Kadang-kadang datang ke tempat taklim nomor 1, kadang-kadang sengaja nelat, biar gak ditanya. Iya kan? Kadang begini, itu lumrah. Itu wajar, sah-sah saja. Apalagi anak-anak kita, fahamilah. Anak-anak kita itu. Saya punya 10 murid dalam satu kelas itu tadi, kemampuan cerdas kecerdasannya sama. Kemampuan rata-ratanya pun sama. Tapi ternyata pada hari itu nomor 1 sampai nomor 5 moodnya sedang turun. Biasanya sehari nambah 1 halaman, ini setengah halaman aja enggak. Ya enggak bisa dimarahi, enggak boleh dihukum. Cari, kenapa dek? Kenapa nak kok cuma sedikit hafalannya? Sedang malas Ustaz. Oh, sedang malas. Bukan kemudian antum ini masa kalah sama yang lain. Ini moodnya sedang turun, Mas. Jangan malah semakin diturunkan, jangan malah semakin dijatuhkan. Angkat semangatnya. Kan gitu. Ya sudah, Mas. Hari ini enggak apa-apalah seperempat. Gitu. Besok seperempat juga enggak apa-apa. Tapi bisa enggak, Mas? Hari ketiga terus nyusul teman-temannya. Kan begitu. Kita berusaha memaklumi mereka. Nah, berusaha untuk memaklumi anak-anak ini. Ya nanti pembahasannya lain tentang anak-anak khusus. Dua daurah tahun keempat. Tahun kedua keluarga, 2 tahun lagi kan, 2 tahun berikutnya khusus tentang anak-anak. Ngadepi anak-anak itu seperti yang enggak boleh loh sama ratakan itu. Enggak boleh. Nah, kalau kita sudah punya prinsip harus sama dengan yang A, dengan B, dengan C, itu nanti akhirnya memaksakan kemauan pada anak. Bakat anak itu berbeda-beda. Ada yang jalurnya menghafal, ada jalurnya ibadah, ada jalurnya keterampilan. Kan begitu. Ada yang senang fikih, ada yang tertarik dengan akidah, tapi ada yang enjoy dengan sorof. Misalkan. Ya, kita sebagai orang tua harus memiliki kemampuan mencari bakat. Nah, itu. Pencari bakat itu bukan hanya untuk dunia bola saja. Pemandu bakat kalau sini sana cari, oh bakat anak berbakat. Nah, anak-anak yang kita didik pun di kalangan salafiyin, di pesantren, di dalam lingkup rumah tangga kita pun harus ada yang namanya pencari bakat itu. Oh, anak ini bakatnya di sini. Anak ini bakatnya. Memang ada standar ilmu yang kita maksimalkan harus diketahui oleh mereka. Akidah, fikih tentang salat, adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada yang lebih tua, itu kan ilmu standar. Tapi kalau kemudian kita paksakan anak itu harus menguasai ini, menguasai itu, ini dan itu, ini sebenarnya yang melakoni anak apa orang tua sih? Nah, ini. Coba kalau dibalik, orang tuanya harus begini, Abi harus pintar fikih, Abi harus belajar akidah, saya mau Bi hafal Quran dalam setahun, tapi Abi yang mentalkinkan, waduh repot. Ini gak ada anak-anak yang denger ya. Denger langsung begitu kan. Wah, Bi. Wah, dapat senjata nih, Bi, dari Ustaz Mukhtar, Bi. Adik mau nih menghafal Quran 1 tahun 5 juz, tapi Abi yang harus mentalkinkan. Gitu. Itu pun Abi mentalkinkannya dari hafalan Abi sendiri. Wah, repot kalau sudah seperti ini. Senjata makan tuan. Nah, ya, kita harus tepat di dalam bersikap kepada anak-anak tersebut. Nanti ya, tahun keempat insyaallah. Sudah besar Ustaz, ya untuk adiknya. Nah. Baik. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan motivasi ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mereka besar jumlahnya, tapi Allah lebih Maha Besar lagi. Kekuatan kita kecil, tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengirimkan pasukan-pasukan kecil, tim-tim khusus untuk melindungi lokasi berkumpulnya kaum wanita, anak-anak dan orang tua di pusat kota Madinah. Ini untuk melindungi pasukan-pasukan kecil. Dibentuk, dikesankan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah bahwa kaum muslimin yang tertinggal, orang-orang lemah di kota Madinah dijaga oleh pasukan besar. Kan bisa kan? Misalkan 10 pasukan berkuda, 10 orang berkuda. Yang 5 duk. Nanti biar sana lagi duk. Oke gitu ya. Dibuat ramai gitu. Orang Yahudi banyak sekali. Kan bisa ya seperti itu ya. Yang jelas itu taktik dan strategi yang diberikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sementara orang-orang Bani Quraidah memang mereka mempersiapkan perang tapi posisi menunggu. Nah, mereka pengin ngambil keuntungan, biarkan 2 singa yang berkelahi. Nah, sama-sama terluka, setelah sama-sama terluka baru serigalanya keluar, bunuh 2-duanya, serigala yang menang. Kan gitu. Itu kan taktik bertempur katanya. Biarkan 2 musuh ini perang dulu, sudah selesai hancur-hancuran, baru diinjek 2-duanya. Singa-singa tapi udah luka semua kan. Nah, tetapi kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, setelah itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bermusyawarah dengan dua sahabat dari kalangan Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah. Melihat kepungan dari pasukan Al-Ahzab ini terus berhari-hari lamanya, nah, berhari-hari, belasan hari lamanya, ini kan harus ada jalan keluarnya karena kondisi umat Islam sendiri sudah lemah, perlengkapan sangat-sangat terbatas, bahan makanan pun demikian. Sementara ada pengkhianatan dari dalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memikirkan bagaimana caranya untuk apa namanya mematahkan, memutuskan tipu daya dari orang-orang kafir dari pasukan Al-Ahzab. Nabi kemudian memanggil Sa'ad bin Mu'adz dan memanggil Sa'ad ibnu Ubadah. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad ibnu Ubadah bahwa sebaiknya kita mengadakan perjanjian, perjanjian dengan orang-orang dari Ghatafan, yaitu pimpinan Uyainah ibnu Hisnin, Al-Harith bin Auf dan yang lainnya. Nah, apa yang diusulkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Kita usulkan begini saja, sepertiga hasil kebun kurma Madinah kita berikan untuk mereka tiap tahunnya. Nah, selama mereka, asalkan mereka mau mundur ke belakang, tidak menyerang kota Madinah. Itu usulan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi yang dahsyat seperti itu. Nah, bayangkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam meminta izin, meminta pendapat dari dua tokoh Ansar ini, dua tokoh kota Madinah ini. Sudahlah, kita berikan untuk mereka sepertiga hasil kebun kita, asalkan mereka mau mundur. Apa jawaban Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah? Faqala, ya Rasulullah, in kana Allahu amaraka bihadza fasan'an wa ta'ah, wa in kana syai'un tasna'uhu lana fala hajata lana fih, laqad kunna nahnu wa ha'ula'il qawm ala syirki billahi wa ibadatil awthan, wahum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran aw bay'an. Fahina akraman Allahu bil Islam wa hadana lah wa a'azzana bik nu'tihim amwalana, wallahi la nu'tihim illa sayf. Ini jawaban dari dua tokoh Ansar. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau usulan yang Anda sampaikan ini adalah perintah yang datangnya dari Allah, kami siap mendengar dan kami siap taat untuk melaksanakan. Tetapi seandainya usulan ini datang dari Anda sendiri wahai Rasulullah, karena Anda kasihan melihat keadaan kami, maka demi Allah ya Rasulullah, kami tidak butuh yang seperti ini. Ya Rasulullah, dulu semasa jahiliyah kami dan mereka sama-sama berbuat syirik. Kami dan mereka sama-sama menyembah patung berhala. Saat itu, saat sama-sama jahiliyah, orang-orang Ghatafan ini, para pengepung dari pasukan Al-Ahzab, mereka tidak akan bisa merasakan nikmat dan lezatnya kurma Madinah yang istimewa dan spesial. Mereka tidak bisa merasakan lezatnya kurma Madinah kecuali kalau mereka datang bertamu kepada kami atau mereka membelinya dari kami. Ini jawaban Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Nah ya Rasulullah, sekarang Allah muliakan kami dengan Islam, Allah berikan petunjuk dan hidayah kami untuk masuk Islam, Allah muliakan kami dengan keberadaan Anda bersama dengan kami. Tidak mungkin ya Rasulullah kami berikan kurma ini untuk mereka, harta kami kami serahkan untuk mereka. Demi Allah wahai Rasulullah, la nu'tihim illa sayf, yang kami berikan untuk mereka hanyalah pedang. Bisa dibayangkan gak jawaban ini ya? Dulu masa jahiliyah mau makan kurma Madinah harus jadi tamunya orang Madinah, atau kalau gak beli. Sekarang sudah kita masuk Islam, mereka masih dalam keadaan jahiliyah, kami gak mau memberikan cuma-cuma. Ini jawaban dari Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Dan memang itu adalah usulan dari Rasulullah SAW, ijtihad beliau, bukanlah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, tetapi lihat jawaban dari mereka, kalau memang ini perintah dari Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami siap untuk melaksanakannya. Nah, ini pentingnya musyawarah kan ya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, lahul hamdu wa lahul minnah. Nah, setelah semua langkah syar'i itu ditempuh. Setelah semua langkah syar'i ditempuh sesuai kemampuan kita yang paling maksimal, musyawarah, ta'awun, kerjasama yang baik. Nah, kemudian kita bersabar, istiqomah untuk melaksanakannya, terus istiqomah. Seberat apapun ujian yang dihadapi, itu akhirnya akan Allah hilangkan. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, pasti Allah akan tunjukkan solusi dan jalan keluarnya. Dari sisi yang tidak pernah kita sangka sama sekali, yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita sekalipun, dari situ Allah akan bantu dan tolong kita. Nah, seperti itu juga misalkan kita di dalam berdakwah, melaksanakan aktivitas dakwah, kita dalam hidup berpesantren, punya masalah ini, punya masalah itu, sekian banyak masalah numpuk, berat, sulit menurut kita. Namun kalau langkah-langkah syar'i sudah ditempuh, musyawarah, minta bimbingan kepada asatidah yang lain, asatidah yang kibar, yang lebih luas dan banyak pengalamannya, sudah minta masukan bimbingan, kemudian kita ta'awun sama-sama, nah, kerjasama dengan satu dengan yang lain, nah, musyawarah tetap dijaga, nah, kemudian kita bersabar walaupun pahit melaksanakan hasil-hasil musyawarah, maka sesulit apapun masalah itu akan segera selesai biiznillahi azza wajalla. Nah, dari mana selesainya, seperti apa selesainya, Allah yang akan mengatur, bukan kita yang mengatur. Yang penting kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, berupaya melaksanakan langkah-langkah syar'i tadi. Hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada masalah di antara kita, sudah kita duduk bersama musyawarah, jujur terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tutup-tutupi, apa yang kita ucapkan sesuai dengan isi hati kita memang. Nah, kalau di sana ada salah, saling memaafkan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, tanpa ada iming-iming, tanpa ada buntutnya, tanpa ada sana sini, goreng sana goreng sini, tidak. Tapi jujur memaafkan, maaf. Kita usahakan walaupun pahit agar kehidupan dan hubungan itu kembali seperti semula walaupun pahit. Coba. Allah akan tunjukkan jalannya. Lihat dalam keadaan yang semacam itu, ikhwati fillah barakallahu fiikum, seperti apa kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dan solusi untuk kaum muslimin. Ternyata ada salah seorang dari Ghatafan yang masuk Islam secara diam-diam. Salah seorang dari Ghatafan, dari para pengepung itu, ada yang masuk Islam secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Namanya Nu'aim ibnu Mas'ud Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara para penyerang itu Allah pilih satu di antara mereka masuk Islam, Allah berikan hidayah. Diam-diam, sembunyi-sembunyi orang itu, Nu'aim bin Mas'ud, malam hari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhasil menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Sembunyi-sembunyi. Nah, setelah bertemu Nabi alaihi salatu wasallam, kata Nu'aim, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Famurni ma syi'ta." Kata Nu'aim bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, saya baru saja masuk Islam. Nah, masyarakat dan kaumku belum ada yang tahu. Teman-teman dan sahabatku belum ada yang tahu. Silahkan Anda berikan perintah kepadaku. Apa yang bisa saya lakukan akan saya kerjakan." Diam-diam ya. Ini kondisi sudah genting. Orang Yahudi menyatakan pengkhianatannya, yang di sana pun 10.000 pasukan. Perang terus, bahan makanan semakin lama semakin berkurang. Sementara kondisi mental para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sempat terganggu, memikirkan anak dan istri mereka. Kan begitu, ini genting. Nah, Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyatakan, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami. Famurni ma syi'. Rasulullah, saya baru masuk Islam. Orang-orang pun belum tahu kalau saya masuk Islam. Silakan Anda berikan perintah. Yang bisa saya lakukan." Jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, "Innama anta rajulun wahid, fakhadzil anna mastata't, fa innal harba khid'ah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kamu kan hanya satu orang. Kamu hanya satu orang. Maka silahkan lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk melemahkan kekuatan musuh. silahkan kamu lakukan apa yang kamu bisa untuk melemahkan musuh, karena perang itu adalah taktik dan tipu daya. Boleh melakukan tipu daya itu boleh untuk memenangkan sebuah pertempuran. Setelah mendapatkan mandat izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nu'aim bin Mas'ud kemudian pergi menemui Bani Quraidah. Bani Quraidah itu siapa tadi? Orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi yang lokasinya di mana? Di dalam kota Madinah kan begitu. Itu selesai menemui Nabi Muhammad malam itu, Nu'aim bin Mas'ud sendiri ketemu dengan tokoh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Dan memang ada hubungan erat antara orang-orang Bani Quraidah dengan Bani dari orang-orang dengan orang-orang Ghatafan. Nu'aim bin Mas'ud ini pun bukan orang sembarangan. Nu'aim bin Mas'ud termasuk tokoh yang disegani. Walaupun bukan pimpinan utama, walaupun bukan panglima tertinggi, tetapi Nu'aim bin Mas'ud termasuk orang yang disegani dan ditokohkan. Nah, Nu'aim bin Mas'ud datang menemui orang-orang Yahudi di Bani Quraidah. Fadakhala 'alaihim, setelah ketemu, kata Nu'aim bin Mas'ud, "Qad araftum wuddi iyyakum wa khassatan ma baini wa bainakum." Qalu sadaqta. Kata Nu'aim, ini pertemuan rahasia, kalian kan sudah tahu betapa cintanya saya kepada kalian. Berdasarkan hubungan masa lalu. Nah, berdasarkan hubungan masa lalu. Hubungan masa lalu bersemi kembali. Kan kalian sudah tahu nih hubungan saya dengan kalian. Erat, hangat. Iya, betul. Begini. Coba pikirkan, kata Nu'aim bin Mas'ud. Coba kita pikirkan bersama. Orang-orang Quraisy itu yang mengepung sekarang, itu beda posisinya dengan kalian. Statusnya itu jauh berbeda. Di sini, di tempat ini, itu kan tanah kelahiran kalian sendiri. Kalian wahai orang-orang Bani Quraidah, itu berada di kampung halaman sendiri. Di kampung halaman ini ada harta kalian. Di kampung halaman ini ada anak-anak kalian. Di kampung ini juga ada istri-istri kalian. Tidak mungkin kalian berpindah meninggalkan tempat ini, kampung halaman ini, ke tempat yang lain. Sementara orang-orang Quraisy, bayangkan, orang-orang Quraisy yang datang mengepung, juga orang-orang Ghatafan tempat saya, mereka kan datang dari tempat yang jauh untuk memerangi siapa? Memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, sementara kalian sudah siap menyatakan membantu. Ya kan tadi kan menyatakan khianat. Kalian sudah menyatakan siap membantu Quraisy dan Ghatafan. Sekarang bayangkan, kampung halaman mereka di mana? Jauh kan Mekah sama Ghatafan. Harta, anak-anak, istri mereka itu ada di mana sekarang? Jauh kan di kampung halaman mereka. Bayangkan sekarang, kalau seandainya orang-orang Quraisy dan Ghatafan itu punya kesempatan menang, gak ada masalah. Gak ada masalah, akan dimanfaatkan. Tapi sekarang dibayangkan, kalau misalkan mereka kemudian kalah, mau lari kemana mereka? Kan lari ke kampung halamannya sendiri, kembali ke negerinya masing-masing. Lah kalian, paham gak ini? Kalau misalkan kalah, gagal, mereka bisa pulang, tempatnya jauh. Lah kalian, gitu. Ditinggalkan seorang diri melawan Muhammad dan tentara-tentaranya. Giliran seperti itu Muhammad akan menghabisi kalian. Bayangkan ini. Mereka kemudian kaget, terkejut. Iya ya. Kata mereka, famal amal. Ya Nu'aim, kalau begitu apa yang harus kami kerjakan? Sudah mepet? Sudah kepepet kan akhirnya? Terus dia ya, gimana ya? Kalau sudah seperti itu, ya, coba dipikirkan sekarang. Betul gak? Betul. Bohong apa tidak seperti ini? Bohong gak? Bohong gak? Enggak kan? Cuma memberikan kemungkinan. Kemungkinan begini, kemungkinan. Iya kalau menang, kalau kalah, piye coba. Oh iya. Gitu. Terus gimana? Nah, sudah masuk ini ya. Sudah siap menerima masukan. Karena atas dasar mereka meyakini bahwa Nu'aim ini masih musyrik. Masih dalam masih bagian dari orang-orang Ghatafan. Tapi karena ada hubungan khusus, kepada orang-orang Bani Quraidah akhirnya diterima dan kemungkinan tadi kemudian masuk mengena. Kata Nuaim gini, kalian jangan mau ikut berpartisipasi memerangi Muhammad dan pasukannya sampai mereka orang-orang Quraisy dan Ghatafan itu memberikan jaminan. Betul, jaminan. Nah, begitu harus minta jaminan. Jaminannya jangan barang, orang. Masuk akal enggak seperti ini? Masuk akal kan, sama-sama koalisi kok. Harus bagi-bagi dong kekuasaannya. Minta jaminan. Jaminannya dalam bentuk orang. Iya, setuju, sepakat. Selesai dari orang-orang Bani Quraidah, bergegas nih Nuaim bin Mas'ud menemui orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Sama pembukaannya. Kata Nuaim bin Mas'ud kan sudah cukup dikenal oleh orang-orang Quraisy, termasuk tokoh dari orang-orang Ghatafan kok. Kata Nuaim bin Mas'ud kepada orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya, "Ta'lamuna wuddi lakum wa nushi lakum?" Bukankah kalian tahu saya itu punya hubungan dekat dengan kalian? Saya juga ada hubungan kasih sayang dengan kalian dulu maksudnya. Ya betul, ada apa? Gini, kalian harus tahu semua, orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah itu ternyata sudah mulai menyesal karena mereka telah berkhianat, membatalkan dan melanggar kesepakatan dengan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nanti sebentar lagi, kata Nuaim bin Mas'ud, mungkin ada utusan dari orang-orang Yahudi menemui kalian. Untuk apa? Untuk meminta jaminan orang agar ikut tinggal bersama dengan mereka, sehingga ada ikatan kuat. Mau tidak mau kan akhirnya orang-orang Quraisy harus membantu Bani Quraidah itu untuk ngikat. Gitu. Baru setelah itu sama-sama memerangi Muhammad. Nah, kata Nuaim, nah kalau mereka datang, jangan mau. Jangan mau, jangan dikasih jaminan-jaminan seperti itu. Ya. Kan begitu. Selesai menemui tokoh-tokoh Quraisy, Nuaim bin Mas'ud kembali menemui kabilahnya sendiri. Orang-orang dari Ghatafan. Tokoh Ghatafan dikumpulkan, disampaikan dengan hal yang sama. Kepada orang-orang Quraisy tadi disampaikan, sama juga disampaikan kepada orang-orang Ghatafan. Nah, ini orang-orang Yahudi sudah mulai nyesel. Nanti mereka pasti minta ke sini, minta jaminan. Jangan dikasih. Udah selesai. Nah, kemudian ikhwati fillah barakallahu fiikum, pada malam Sabtu bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Jadi perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Malam Sabtu di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan mengirimkan utusan resmi menemui para pemimpin Bani Quraidah, membawa pesan. Isi pesan itu, wahai Yahudi Bani Quraidah, kami berada di negeri orang. Tempat ini bukan tempat kami. Sementara perlengkapan dan perbekalan kami sudah mulai menipis. Nah, sudahlah, ayo kalian dulu yang mulai dari dalam. Tadi kan saya sudah jelaskan posisi orang-orang Yahudi Bani Quraidah kan menunggu ya, siap perang tetapi posisinya menunggu. Nah, orang-orang Quraisy dan Ghatafan minta kepada orang-orang Bani Quraidah, sudah tusuk dari belakang biar konsentrasi di depan hilang, baru pasukan gabungan itu masuk. Bisa dipahami? Itu permintaan dari orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Putusan itu selesai datang, pulang lagi. Itu kan dilakukan secara diam-diam, senyap. Kurir-kurirnya ya. Kurir-kurirnya itu yang menyampaikan pesan. Bisa dilakukan malam hari, itu paritnya juga panjang, bisa senyap sembunyi-sembunyi. Nah, itu sudah keahlian apa namanya, telik-telik sandinya milik mereka lah. Orang Yahudi dari Bani Quraidah kemudian balas mengirim utusan. Nah, jawaban mereka nggak bisa. Hari ini hari Sabtu. Kalian kan sudah tahu, kami orang-orang Yahudi sangat mengagungkan dan menghormati hari Sabtu. Nggak bisa. Itu pun kami tidak akan mau berperang bersama kalian, membantu kalian melawan Muhammad sampai kalian mau dan bersedia untuk mengirimkan jaminan kepada kami, orang pokoknya. Jaminan bahwasanya kita akan sungguh-sungguh sampai mati. Ketika utusan Yahudi itu datang membawa pesan ini, baru orang-orang Quraisy dan Ghatafan, sadaqakum wallahi nu'aim. Bener juga kata si Nu'aim ini. Karena Nu'aim tadi kan sudah ngasih kalimat pengantar itu, nanti pasti minta jaminan tuh. Bener juga si Nu'aim ya. Sekarang siapa yang mau dijadikan jaminan? Berpikir juga kan? Siapa yang mau dijadikan jaminan? Nah, akhirnya dikirim lagi kurir menyampaikan jawaban kepada orang-orang Yahudi, inna wallahi la nursilu ilaikum ahadan fakhruju ma'ana hatta nunajiza Muhammadan. Dikirim utusan menemui orang-orang Yahudi Bani Quraidah, jawabannya, kami demi Allah tidak akan bersedia mengirimkan jaminan dalam bentuk orang. Kalau mau, ayo sekarang kita serang Muhammad dari depan dan dari belakang. Kata orang-orang Bani Quraidah, sadaqakum wallahi Nu'aim. Benar kata si Nu'aim. Enggak mau mereka berkorban. Enggak mau mereka memberikan jaminan. Sudah, akhirnya kan pecah ini sekarang. Kekuatan dari dalam, kekuatan dari luar sudah putus. Sehingga perpecahan itu ada di antara mereka. Bayangkan ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Allah mengatur. Seperti itulah Allah mengatur. Ini kan berkah. Berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab turunnya berkah dan rahmat ini? Yang sudah kita ceritakan dari depan tadi. Ada asas musyawarah yang didahulukan, ta'awun di antara semua bagian terjaga, komunikasi pun demikian. Sama-sama bersabar, istiqomah melaksanakan hasil kesepakatan. Nah, bimbingan, arahan dari alim ulama, dari asatidzah, itu juga tidak dilupakan. Semua sudah dikerjakan. Semua langkah-langkah syar'i dalam melaksanakan kegiatan apapun itu sudah dilakukan. Nah, kesulitan itu pasti muncul. Konflik itu akan selalu ada. Nah, berbeda pandangan, bersilang pendapat itu pasti selalu ada. Nah, pasti selalu ada. Tapi kalau sudah langkah-langkah syar'i tadi sudah dilakukan, diambil, maka seperti yang sering dan berulang-ulang saya sebutkan, Allah akan turunkan pertolongannya, Allah akan turunkan bantuannya dengan caranya sendiri. Allah yang akan mengaturnya. Kita tidak bisa bayang-bayangkan gimana caranya. Kita sudah berusaha cara ini, cara itu, cara Y, cara X, cara Z, Z kuadrat, X kuadrat, C aksen, semua sudah dipakai. Kok gak sukses-sukses? Yang penting sudah ditempuh langkah-langkah syar'inya. Tunggu, cepat atau lambat Allah akan berikan solusi dan jalan keluarnya. Seperti yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu. Siapa yang menyangka kan, kekuatan besar kaum musyrikin dan kaum kafirin serta orang-orang Yahudi ternyata dirusak, dilemahkan hanya dengan sebab satu orang saja. Kesana begini, sana begini, sini begini, putus hubungan. Nah, dalam kondisi yang semacam itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat terkenal adalah Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Ini doa yang diucapkan Nabi Muhammad di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam doanya, ya Allah, zat yang menurunkan kitab. Ya Allah, zat yang maha cepat hisab dan penghitungannya. Hancurkanlah tentara-tentara gabungan Al-Ahzab itu. Ya Allah, hancurkan mereka dan porak-porandakan mereka. Doa seperti ini diucapkan terus oleh Nabi Muhammad, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan Allah pun mendengar serta mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Di suatu malam Allahu Azza wa Jalla memerintahkan angin dingin dan kencang untuk menyapu bersih kemah-kemah mereka sampai tonggak-tonggak kemah itu tercabut. Nah, panci-panci, periuk-periuk tempat mereka memasak itu terlempar dari tungku-tungkunya. Angin kencang, dingin, dingin yang ekstrim, kencang-kencang sekali. Seperti itu. Sampai kemah-kemahnya itu terbongkar. Nah, kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, mereka sudah tidak punya tempat lagi. Kan gitu. Wah, sudah porak-poranda dengan angin kencang dan dingin itu. Wah, sudah. Konsentrasinya hancur. Kemudian Allah menurunkan para malaikat. Allah menurunkan para malaikat tentara-tentaranya guna memasukkan rasa takut di dalam hati setiap prajurit musyrikin. Kalau sudah ada rasa takut, kecut, itu sudah hukuman yang paling berat. hati yang takut dan kecut itu, itu adalah hati, hukuman yang paling berat. Pada malam itu kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Hudzaifah ibnul Yaman untuk masuk ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, orang-orang kafir, untuk mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi mereka yang mengepung kota Madinah. Setelah mendapatkan informasi, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan memang dalam keesokan harinya mereka pun mengumumkan untuk pulang kembali ke kampung halaman masing-masing. Orang Quraisy kembali ke Quraisy, orang Ghatafan kembali ke Ghatafan. Orang-orang Quraisy kembali ke orang-orang Quraisy kembali ke Quraisy, orang-orang Quraisy kembali ke Mekah, orang-orang Ghatafan kembali ke Ghatafan. Dan lamanya proses, lamanya pengepungan itu disebutkan oleh para ulama kurang lebih sebulan lamanya. Sebulan bukan sebentar itu. Sebulan lamanya itu proses pengepungan. Nah, proses pengepungan itu kurang lebih sebulan lamanya. Selesai, orang-orang Quraisy pulang, orang-orang Ghatafan pulang, dan kita pulang juga. Belum. Sementara proses apa namanya langkah yang berikutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghukum orang-orang Yahudi di Bani Quraizah. Tetapi yang jelas ikhwati fillah barakallahu fikum, seperti itulah kehidupan dunia, dinamika kehidupan dunia. Masalah itu akan selalu tetap ada. Nah, dalam lingkup yang paling kecil keluarga, lingkup yang lebih luas lagi komunitas kita, komunitas salafiyin, yang kita bahasakan dengan hidup berpesantren. Dekat pondok itu terdiri dari beberapa unsur, unsur kehidupan, asatidzah, pengurus, musyrif, mudarris, ustazah, musyrifah, murid-murid, santri, tulab, ikhwan, masyarakat yang paling dekat sebagai tetangga. Nah, selama dua hari ini barakallahu fikum, demikian juga pada hari Jumat yang lalu dalam tausiah-tausiah kita sudah sama-sama mendengarkan semesti apakah yang harusnya kita lakukan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masyarakat yang dinamis, kehidupan yang harmonis itu bukan hanya mimpi-mimpi kosong, mimpi-mimpi saja, tetapi itu merupakan harapan yang suatu saat akan kita wujudkan biiznillahi azza wajalla. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan sampai ke sana adalah masing-masing kita tetap menjaga semangat, istiqomah, guna meningkatkan kemampuan ilmiah kita. Semakin luas ilmu kita, semakin kuat dan dalam pengetahuan kita tentang Islam, maka akan semakin dekat kita menuju kehidupan yang harmonis, dinamis, bahagia, tenang, tentram, teduh, sejuk. Itu akan semakin dekat menuju ke sana. Semakin kita jauh dari ilmu, semakin jauh kita dari majelis ilmu, ya akan semakin jauh kita, akan semakin jauh pula kita dari kebahagiaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian materi sudah dianggap selesai, dipotong sedikit-sedikit karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan sambung 2 tahun yang akan datang dengan materi keluarga. Nah, itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, 2 hari sudah ya. Alhamdulillah. Cepat ternyata ya. Kayaknya baru kemarin tiba di Balikpapan, Kamis siang. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 4 hari juga ternyata. Tapi alhamdulillah menggembirakan, menyenangkan, saya merasa nyaman di sini seakan-akan berada di tengah keluarga sendiri. Jazakumullah khairan, terutama kepada asatidzah, pengurus dan semua ikhwan yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.